Halal minal aijin wal faijin, mohon maaf lahir dan batin. Malam hari ini benar-benar aku yakin panjenengan tak sabar menanti. Juga permintaan dari mempelai pria yang punya dalan anyar. Namun habis ini season berikut terpadu di prop satu persatu. Ya, biar sampean kagak penasaran, panggilin salah satu vokalis akan berolah vokal. Artis yang satu ini yang punya suara merdu lagi-lagi. Yosifa juga ada Dewa Soteng. Siapa dia kalau bukan Trisa Arsita New Romania. Mantap. mantap.